Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan kita masih meneruskan materi tadi tentang membina rumah tangga yang penuh barokah. Berikutnya kita akan berbicara tentang sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Ar-Rum, sebuah ayat yang sering, bahkan katakan selalu, dibaca dan diperdengarkan di dalam proses atau prosesi ijab kabul, baik oleh penceramah, mungkin pihak dari KUA, atau tertera dalam surat undangan, atau yang semisalnya. Ayat itu berbunyi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha maaf. Nah, salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menetapkan ciptaannya dengan berpasangan. Dan pasangan hidup itu adalah min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Sejenis manusia dengan manusia, begitu ya. Dan seterusnya. Nah, hidup berpasangan, kalau dalam bahasa kita hari ini adalah hidup berumah tangga. Apa tujuannya? Allah menyebutkan litaskunu ilaiha, agar kalian mencapai sakinah, ketentraman. Dengan adanya pasangan hidup itu, tujuannya adalah tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menetapkan adanya kasih sayang dan rahmah di antara suami dan istri. Allah menutup ayatnya dengan berfirman, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat pelajaran, tanda-tanda besar bagi orang yang mau berpikir dan merenungkan. Mari kita merenungkan ayat ini sebagaimana perintah dari Allah Azza wa Jalla di akhirnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jodoh itu rahasia. Kita tidak bisa menentukan. Juga tidak bisa memastikan si A dengan si B, si C dengan si D, si E dengan si K, si M dengan si O, X dengan Z. Tidak ada yang bisa memastikan. Nah. Jadi memang rahasia Allah Azza wa Jalla jodoh itu. Sudah berusaha dijodoh-jodohkan, gagal. Kan begitu. Yang katanya membenci, akhirnya jadi istri. Itu kan kehidupan dunia. Siapa yang menyangka si A yang hidupnya di pinggir hutan Kalimantan mendapatkan pasangan hidup asli anak Jakarta. Dari Sumatera dengan Papua, ada orang mencari istri kesana dan kemari, kesana dan kemari, dikawani oleh seorang sahabat karib. Itu mencari, itu cari informasi, datang informasi, datang, wah macam-macam. Eh, ujung-ujungnya istrinya adalah adik sahabatnya itu. Ada cerita seperti itu, ada seorang ikhwan demikian. Insya Allah, kemana-mana bareng, golek sana ya, cari sini, cari sini. Ujung-ujungnya nikah dengan adik sahabatnya. Ternyata apa? Adik sahabatnya itu dari awal memang sudah senang dengan ikhwan ini. Sama-sama ngaji sebenarnya. Karena sering datang ya, dengar cerita. Oh, senang. Nikah. Subhanallah. Cari sana, cari sini. Dapatnya tetangga sendiri. Ini rahasia. Inilah kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku enggak mau kalau nikah dapat orang Kalimantan. Ternyata istrinya dapat orang Kalimantan. Yani, saya enggak mau nikah dengan orang Ngapak. Tahu Ngapak enggak? Orang Banyumasan. Jake kowe lah kepriben ya kan. Karena bahasanya yang lucu itu. Subhanallah, di kemudian hari istrinya orang Ngapak. Kan begitu. Saya enggak mau punya suami peternak. Ternyata setelah menikah suaminya senang ternak. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menentukan dan memastikan. Siapa sangka kan gitu. Datang ke tanah Kalimantan cuma urusan dagang. Akhirnya kecantol dengan gadis Kalimantan. Bisa terjadi itu semua. Nah. Dan yang jelas tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak. Nah, salah satunya adalah hidup berpasangan. Artinya kita tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Yang namanya laki-laki pasti memerlukan perempuan. Yang namanya perempuan pasti membutuhkan laki-laki. Sesempurna apapun Anda sebagai seorang laki-laki, tetap ada satu hal, bahkan beberapa hal yang tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa ada kehadiran seorang perempuan dalam kehidupan Anda. Nah, seorang laki-laki yang serba bisa. Pekerjaan laki-laki dia bisa. Pekerjaan perempuan juga bisa. Nah, mulai dari bengkel otomotif gitu. Bisa beternak, bisa bertani, bisa nyawah, bisa pinter juga masak, pinter chef. Kan gitu ya. Macam-macam. Bersihkan rumah bisa, nyetrika bisa, serba mandiri. Nah, tetap saja dia masih dikatakan kurang karena pasangannya belum dapat. Maka Allah mengatakan an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu pasangan. Sama halnya dengan seorang perempuan, semandiri apapun dia, semua serba bisa. Bukan cuma pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki pun dia mampu melakukannya. Kan gitu. Atlet taekwondo misalkan. Kan gitu. Pokoknya bersih-bersih rumah bisa, perbaiki genteng bisa perempuan. Perbaiki listrik bisa. Lengkap. Kan gitu ya. Naik kuda bisa, bercocok tanam, semua bisa. Apalagi yang pekerjaan perempuan lebih bisa lagi. Tapi tetap saja semandiri mandirinya perempuan, tetap dia memerlukan laki-laki. Tetap memerlukan laki-laki. Nah, ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pernikahan. Bahkan Allah memilihkan jalan pernikahan untuk hamba-hambanya yang terbaik, yaitu para nabi dan para rasul. Kita kan sering mendengar nikah itu sunnatul mursalin. Nah, sunnah jalan hidupnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, menikah itu memang sudah sunnatullah yang harus dijalani. Nah, tetapi perlu diingat apa tujuannya. Allah sudah menentukan tujuan menikah itu litaskunu ilaiha, untuk meraih ketentraman. Tujuan orang menikah itu untuk meraih ketentraman. Pertanyaannya, ketika kita sudah berkeluarga, akan tetapi ketentraman itu belum juga kunjung tiba, ketenangan itu tidak pernah dirasakan, berarti ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita. Ada yang konflik. Harus dicari. Letak masalah itu di mana? Akar persoalannya itu apa? Dicari. Kenapa sampai tidak tentram? Di rumah kok enggak betah? Melihat istrinya sumpek. Sama halnya dengan seorang istri. Melihat suaminya enggak senang. Kalau suaminya pergi malah bahagia. Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya. Ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya. Kenapa? Allah sudah menentukan bahwa rumah tangga itu tujuannya untuk menciptakan sakinah, ketentraman, ketenangan, kenyamanan. Nah, tugas kita untuk mencari dan menemukan tiap-tiap anak tangga untuk sampai ke sana, ketentraman dan ketenangan itu. Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan di antara kalian hidup berpasangan ini ada mawaddah, cinta, kasih sayang, wa rahmah, saling memberi, saling mengasihi, saling berbagi, saling merasakan. Ini rumah tangga yang sesungguhnya, rumah tangga yang mestinya kita cari-cari dan kita temukan. Nah, saling merasakan, saling memberi, saling berbagi. Nah, ketika suaminya susah, istrinya ikut susah. Bukan melihat suami susah, istrinya malah gembira, menari-nari di atas kesusahan suami. Atau misalkan istrinya sedang sakit, suaminya cuek, biasa aja. Kamu jadi istriku, tidak jadi istriku, ya tetap sakit. Dulu belum nikah memangnya gak sakit. Memangnya sakitnya setelah jadi istriku. Udah cari obat sendiri. Ya subhanallah. Nah, ini belum terlaksana tujuan menikah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya. Mari kita refleksi. Kita introspeksi selama ini menikah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mungkin ada yang sampai 40 tahun sudah menikah. Sudahkah ketenteraman dan ketenangan itu diraih dan dicapai? Kalau belum, maka ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita. Berarti rumah tangga kita selama ini belum sesuai dan belum sejalan dengan syariat Islam. Belum sejalan dengan syariat Islam. Artinya rumah tangga kita selama ini ternyata masih jauh dari bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tidak sedikit kaum istri yang menganggap suami sebagai beban berat. Itu tidak sedikit. Kaum istri yang merasa suami itu hanya menjadi pihak yang menghalang-halangi kesenangan dia. Karena ada suami makanya begini, karena ada suami makanya begini. Serba susah ini dan itu. Nah, mau keluar rumah aja harus izin. Kan begitu syariat Islam. Harus keluar, mau keluar aja dari rumah harus izin. Mau berpuasa harus izin. Dikit-dikit izin suami, dikit-dikit izin suami. Ah, merasa di penjara. Tidak sedikit kaum istri yang merasakan itu beban. Sama halnya dengan kaum suami. Tidak sedikit kaum suami yang menganggap istri itu sebagai beban. Nah, mau berkunjung ke rumah teman aja udah lihat jam terus. Waduh. Nah, udah jam 11. Izin pulang kenapa ditunggu istri? Wah, tunggu istri. Teman dong. Dapat teman baru, teman lama dilupain. Kan itu. Di SMS lu, di SMS istriku nih. Sampai akhirnya, aduh memang susah punya istri. Enggak bebas seperti dulu lagi. Kan itu. Kalau dulu waktu masih bujang mau nginep di rumah teman 2 hari 3 malam bisa. Mau main kesana dan kemari bisa. Sekarang ada istri, aduh pulang, aduh pulang, aduh pulang. Nah, mau jajan di warung aja sudah nggak bisa. Kenapa? Istriku di rumah, emang susah ya punya istri ya. Yang gitu, nggak bisa makan di luar. Nah, karena kalau makan di luar istri marah-marah. Ya subhanallah, istri dianggap sebagai beban. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita. Karena sekali lagi salah satu hikmah Allah mensyariatkan menikah itu adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya tadi, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Marilah kita merenungkan kembali rumah tangga kita selama ini seperti apa. Betahkah kita di dalam rumah? Atau rasa-rasanya ingin selalu pergi meninggalkan rumah. Senangkah kita saat berada di samping pasangan hidup? Nah, senang, bahagia? Ataukah tidak? Nah, satu hal yang harus dihindari, barakallahu fikum. Ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga, cenderungnya Kenapa sampai kemudian terjadi pertengkaran yang kemudian membawa pada perceraian dan seterusnya? Karena langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menyelesaikannya itu ternyata tidak benar. Orang kalau sudah bertengkar, mestinya langkah pertama itu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz. Kenapa? Ini syaitan sudah mengambil peran. Sudah mengambil peran. Marah. Seorang istri marah kepada suami, tersinggung dengan sikap suami. Seorang suami marah kepada istri karena merasa disakiti oleh istri. Nah, bayangkan kalau kedua-duanya sama-sama berdiri, sama-sama melotot, sama-sama saling tunjuk tangan, kemudian meninggikan suara, apa yang terjadi? Terus. Gitu. Tapi lihat ajaran Islam dalam keadaan marah begitu, duduk, diam. Tidak kemudian meluapkan semua isi hatinya. Kamu dasar kamu. Kamu tidak bersyukur. Kamu tuh dari keluarga miskin dulu. Malah diungkit-ungkit. Kami itu dulu sakit, aku yang merawat. Mestinya duduk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk, yang dijauhkan dari rahmatmu ya Allah. Kenapa? Agar kita tidak menjadi korban dari syaitan. Ucapkan ta'awudz. Diam. Tidak perlu meluapkan semua isi hati. Jaga lisan. Karena orang dalam keadaan marah dan emosi, kata-katanya tidak terkendali. Bahkan tidak sadar dia mengucapkan kata-kata yang kasar. Sudah, diam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duduk. Tenang. Langkah yang kedua. Cobalah ingat-ingat kembali. Kenanglah selalu momen-momen indah dan kejadian manis yang pernah dilewati bersama. Ingat kembali kelebihan pasangannya masing-masing. Sebab cenderungnya orang yang sedang bertengkar, suami istri itu, yang diingat itu jelek-jeleknya. Itu cenderungnya orang seperti itu. Yang tidak paham agama, yang tidak mau mengkaji Islam, seperti itu kondisi dan keadaannya. Kalau sudah ribut sama suaminya, ribut sama istrinya, istrinya diingat-ingat selalu kesalahan suami. Iya, suamiku pernah dulu, dari dulu lagi gak berubah. Diingat-ingat terus. Padahal sesuatu yang sudah terjadi 5 tahun, 10 tahun sebelumnya. Itu syaitan semua. Syaitan membantu untuk ingat kembali. Padahal sesuatu yang sudah kita lupakan. Istri pokoknya, tambah cengkel sama suami. Ternyata bukan sekali ini saya dikecewakan oleh suami saya. Dulu pernah ingkar janji. Dulu pernah kasar, minta maaf. Sekarang diulangi lagi. Iya benar kan? Dulu pernah kejadiannya begini sampai suami banting piring. Ingat semua. Suami juga seperti itu. Dasar istri ini. Gak bisa diatur. Dari dulu begini. Selalu saja. Gak pernah berubah. Sudah diingatkan. Ini. Terus diingat-ingat. Ini jalan syaitan untuk menghancurkan rumah tangga kita. Jangan. Yang harus dilakukan adalah mengingat kembali kebaikan pasangan masing-masing. Ingat terus. Insyaallah suamiku begini. Jasanya. Masya Allah cintanya. Subhanallah perhatiannya. Lemah lembutannya. Ini pernah ngasih ya. Pernah memberi hadiah ini. Pernah ngasih. Ini. Segala macam. Suami juga seperti itu. Masya Allah istriku. Melayani, memberikan khidmat, menyenangkan, membahagiakan, ini. Nah, mengandung anak, melahirkan anak, menyusui, merawat anak, itu jasa yang luar biasa. Jasa besar, diingat-ingat kembali. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jangan pernah berpikir bisa hidup sendiri tanpa istri. Bisa hidup sendiri tanpa suami. Cenderungnya suami istri yang sedang bertengkar itu akan membayangkan sebenarnya hidup tanpa suami aja bisa, sebenarnya hidup tanpa istri juga bisa. Itu syaitan semua. Jadi ini harus dijauhi. Kalau sudah mulai muncul pikiran seperti itu, buang jauh-jauh. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan azwaja, berpasang-pasangan. Satu dengan lain saling melengkapi. Yang kurang ditutup. Yang lemah dikuatkan. Kita dalam hidup berumah tangga, saat menyaksikan kelemahan pada pasangan hidup, tidak perlu diungkit kelemahan itu. Tapi tugas kita untuk menguatkan sisi yang lemah. Dalam rumah tangga, ada sesuatu yang sifatnya kurang. Jangan mengeksploitasi kekurangan itu untuk kemudian merendahkan pasangan hidup. Tetapi tutup celah kekurangan itu. Sekarang saya berikan sebuah contoh. Barakallahu fikum. Suami dan istri. Katakan demikian. Nah, sekarang apa namanya? Istri kita, subhanallah. Nah, dengan semua kelebihan yang dipunya, ternyata juga memiliki kekurangan. Ternyata memiliki kekurangan. Yang gitu. Apa kekurangannya? Tidak bisa memasak. Kurang pintar meracik bumbu. Katakan begitu. Ini kan kekurangan. Di dalam Islam, ketika hal ini kita temukan, tugas kita sebagai suami apa? Marah, mencela, mengangkat kekurangan itu. Kamu itu sebagai istri itu harus masak-masak aja gak bisa. Gimana kamu? Kewajiban kamu. Ini kan kekurangan. Tugas kita sebenarnya menutup kekurangan ini. Apa yang kita lakukan? Misalkan, sebagai contoh, kita membeli buku-buku referensi tentang masakan Nusantara. Kan begitu ya? Nih, masakan Nusantara. Bukan cuma membelikan bukunya, membelikan dan menyiapkan bahan-bahannya. Suatu saat di akhir pekan, saat liburan, kita sepakat, Dek, gimana kalau besok dari pagi kita masak bareng. Ini namanya tugas seorang suami terlaksana, menutup kekurangannya. Atau misalkan ditawarkan, Dek, mau berlatih masak, belajar masak kepada Ummu Fulan, Ummu Fulanah, tak anterin. Atau ingin mengundang instruktur masak, Ummu Fulan, Ummu Fulanah, kita hadirkan, kita datangkan. Bagaimana? Kami. Subhanallah. Nah, ini cara kita menutup kekurangan yang ada pada istri. Bukan kemudian malah mencela, tapi itu tadi rahmah, saling menutupi. Nah, tidak bisa bersih-bersih. Misalkan bersihkan ini, misalnya nggak bisa. Bersihkan lantai kok masih kotor, terus bersihkan kamar mandi masih kotor, masih bau. Bukan kemudian malah di dijelek-jelekkan dan diburuk-burukkan, bukan. Tapi kita mengambil inisiatif sendiri, oh, membelikan cairan pembersih lantai. Katakan lebih mahal, tapi memang kualitasnya baik. Nah, kalau perlu kita mencontohkan, wah, bersih, bisa bersih kok, Dek. Insya Allah. Kamar mandi itu begini. Bukan setelah beli cairan, nih bersihkan sana itu bagus nih. Mahal, nah. Tapi sebenarnya kita berikan contoh. Pas liburan, mungkin pagi sebelum berangkat kerja, sore ketika dalam keadaan santai, bersihkan. Ngapain mas? Enggak, ini cairan bagus. Katanya membersihkan kamar mandi, bagus sekali ini. Sekarang pengen tak praktekin. Coba lihat, mau enggak? Kasih semangat dong. Kan gitu. Maksudnya contoh, tak ajari loh kamu. Tapi bahasanya, kasih semangat dong. Ayo suamiku, bilang begitu, ayo. Contohnya gitu. Ya, sudah. Oh iya bersih ya. Berarti besok kayaknya membersihkan kamar mandi pakai cairan ini bagus loh Dek. Gitu ya. Kita memberikan solusi, bukan kemudian mengangkat kekurangan-kekurangan itu, bukan. Nah. Itu mungkin bisa diangkat sebagai contoh untuk kekurangan yang ada pada istri. Sekarang bagi Anda para istri yang ternyata dari semua kelebihan yang ada pada suami, ada sisi-sisi kekurangannya. Ternyata Anda, wahai istri, memiliki suami pendiam banget. Susah bergaul. Sama tetangga aja gak salam. Sama tetangga aja sakit. Diajak menjenguk. Aduh, malu. Sungkan, aduh. Nanti mau ngobrol apa? Ada tipe suami seperti itu. Itu tetangganya sakit itu, Bi. Mbok dijenguk, anu yos, malu ya. Nanti ngobrol apa? Itu tuh bapak-bapak pada kumpul kerja bakti, mbok gabung di sana, Fi. Aduh, aku di sini aja. Nanti malah ditanya macam-macam. Itu kan kekurangan yang ada pada suami. Ada loh tipe suami seperti itu. Kalau orang Kalimantan sih saya yakin enggak ada. Orang Kalimantan tuh wah, apa sosialisasinya tinggi. Kan gitu Pak Mul ya? Pak Mul bukan orang Kalimantan adalah. Kan gitu. Jadi orangnya itu suaminya cenderung pendiam, artinya tidak aktif, pasif gitu. Dari masjid rumah misalkan. Dari tempat kerja rumah. Ke tetangga enggak pernah. Ya subhanallah, padahal dakwah Ahlu Sunnah, dakwah Salafiyah itu betul-betul akan tersebar dengan baik, diterima dengan baik oleh masyarakat ketika kita bisa mempraktekkan dan mengamalkannya secara langsung. Kalau cuma kita menyampaikan di masjid, mana ada orang datang tetangga kita ikut mendengarkan. Ya itu tadi, dengan praktek nyata, datang ke rumahnya, cuma mengucapkan salam, tanya kabar sambil bawa hadiah. Nah ini kan kekurangan suami. Tugas Anda wahai istri, bukan kemudian ceritakan kesana dan kemari, atau kemudian konsultasi ke ustaz sana, ustaz sini. Ustaz, suami saya ini kan pasif, ini gimana cara menasihatinya? Ustaz tolong nasihati suami saya. Tutupi kesalahan suami, tutupi kekurangan suami. Anda yang harus menutupi dan menyempurnakan kekurangan suami. Caranya, Anda yang aktif. Misalkan istri, aduh suamiku ini orangnya pasif. Minta izin sama suami, mas, ini adik masak, saya masak ya. Nanti kalau misalkan dibagikan ke ibu-ibu tetangga, boleh enggak? Oh ya enggak apa-apa, enggak mungkin dong seorang suami salafi. Enggak boleh. Salafi kok seperti itu enggak mungkin. Oh istrinya ingin berbuat baik. Nah, lagi pula tadi dengan syarat, dengan bahasa yang disampaikan, akan saya berikan kepada istri-istri tetangga. Pas suaminya berangkat kerja. Iya, enggak apa-apa. Ini peran istri untuk menutupi kekurangan yang ada pada suami. Istrinya masak soto Banjar. Mangkok ada 10 mangkok plus itu dengan kerupuknya segala macam sambalnya. Diantar ke rumah tetangga. Tetangganya orang awam. Tidak ada ketentuan membagi-bagikan makanan itu harus sesama salafi. Kata siapa? Itu ekstrim namanya, enggak boleh. Nah, tetangga selama dia muslim datang, assalamualaikum pak, assalamualaikum bu kok pak, karena istri kita yang datang pakai cadar sambil masak, selesai masak ya pakai cadar bawa makanan gitu, assalamualaikum ibu, iya siapa ini, sebut istrinya Ustadz Mokhtar gitu. Sebut aja kan gitu, atau istrinya ini istrinya Pak Mokhtar saya, oh iya silakan Pak Mokhtar, iya Pak Mokhtar, untuk menutupi kekurangan yang ada pada Mokhtar ini yang orangnya kurang gaul. Ini istrinya Pak Mokhtar, oh iya. Ini ada anu soto Banjar satu mangkok. Baru belajar masak ini bu. Nanti kalau ada saran kesannya, tolong disampaikan. Iya ya, saya tinggal aja ya. Nanti kan ada kemungkinan, jangan-jangan nanti saya pindahkan dulu. Atau ya nanti saya kembalikan mangkoknya. Subhanallah. Tetangga kedua, tetangga keempat, tetangga kelima. Ini peran istri diperlukan. Kenapa? Karena suaminya tadi cenderung pasif, susah bergaul. Mungkin dari kecil orangnya pendiam memang ya. Kan itu. Ngobrol patah-patah. Berkata kalau ditanya. Kan gitu. Baru menjawab. Kalau tidak ada pertanyaan, diem. Jadi sama-sama diem. Tidak berani mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan. Sekali lagi ini tugas istri untuk kemudian menutupi kekurangan pada suami. Sekarang bayangkan tetangga tadi, si ibu yang mendapatkan kiriman semangkok soto Banjar lengkap dengan sambal dan kerupuknya. Ketika suatu saat berbincang-bincang dengan suaminya. Suaminya bilang, "Bu, tetangga kita itu Pak Mokhtar orangnya pendiam, tertutup ya orangnya." Kira-kira apa tanggapan istrinya? Kira-kira? Mas Roy? Menyangkal. Enggak, Pak, istrinya aja kemarin datang bawa soto Banjar. Itu kemarin soto Banjar yang di Bapak bilang enak, itu masakan istrinya Pak Mokhtar. Oh iya dong, iya. Oh, bukan orangnya tidak tertutup. Enggak, eksklusif, enggak. Oh, berarti mungkin Pak Mokhtarnya mungkin masih malu. Iya, istrinya kemarin datang kok. Ini, mangkoknya belum dikembaliin. Udah, tak kembaliin sekarang, Pak, ya. Mau titip apa, Pak? Ini namanya tugas dan peran seorang istri menutupi kekurangan yang ada pada suami. Begitu caranya. Tetangga kedua demikian juga, tetangga keempat juga demikian juga. Jangan lupa ini saya istrinya Pak Muhtar, mau bawa hadiah ini, ada makanan sedikit, ada buah, ada oleh-oleh dari Jawa, orang tua baru datang, sedikit aja ya. Ya, mohon maaf, ya bisa dibagi-bagi untuk semua. Jadi kesan suami yang tadinya cenderung pasif, pendiam, tertutup, itu akan diimbangi ya, diimbangi oleh istri yang aktif dalam batasan syar'i. Jangan kemudian karena ingin mengimbangi suami ikut kegiatan ngerumpi, ikut nonton televisi, cadaran nonton televisi begini sama tetangga-tetangga, ibu-ibu tetangga, bagus ya sinetronnya, iya itu bagus, itu kebablasan, nggak boleh. Artinya secara syar'i, koridor syar'i itu seperti yang saya contohkan tadi, datang sewajarnya ya, ngantarkan soto banjar, ngobrol seperlunya, setelah itu pamitan ke tetangga yang berikutnya, sudah selesai. Yang diharapkan ada interaksi, ada interaksi apa namanya, nanti dari ibu tetangga itu datang, minimalnya kan mengembalikan mangkok, bukan berharap ya seharusnya ibu tetangga itu juga masak dong, balas masakan kita, enggak, paling tidak mangkok itu dikembalikan, interaksi lagi. Nah itu tugas seorang istri menutupi kekurangan suami. Sama juga dengan contoh pertama tadi, seorang suami yang berusaha menutup kekurangan istri. Ada, mohon maaf, ada seorang wanita yang tidak tahan melihat darah. Takut melihat darah. Suatu saat anaknya jatuh, luka, berdarah. Tugas seorang istri sekaligus ibu, itu kan merawat anak ya. Darahnya dibersihkan, biar steril kan itu ya. Kemudian dikasih perban atau mungkin plas, tempel itu dengan berbagai jenis plasnya. Dan itu. Tempel, maksudnya, tapi ada tipe seorang ibu yang enggak tahan melihat darah. Aduh, enggak bisa anak. Bukan kemudian suami malah marah-marah, ini anak kamu luka kok dibiarin begitu. Sini. Harusnya dia sadar dan mengerti, istrinya itu enggak tahan melihat darah. Ini tugas seorang suami, menutupi kekurangan yang ada pada istri. Dia yang tampil, dibersihkan, mungkin dengan air hangat. Begitu dokter, boleh pakai air hangat? Gantinya alkohol mungkin. Pakai air hangat. Hah? Lebih zen ya? Pakai air hangat atau mungkin tambahin sedikit madu, baru kemudian dikasih perban. Ini nak. Sudah tertutup baru. Dek, lihat dek. Enggak bisa lihat darah, Mas. Udah enggak ada darah. Oh iya, sudah. Baru digendong sama ibunya. Ada. Bukan kemudian dimarah-marahin, kamu itu. Walaupun takut sama darah, tapi seharusnya kamu sebagai seorang ibu harus menghilangkan semua ketakutan itu demi anak. Ceramah 7 menit. Kan gitu ya, ceramah 7. Sebenarnya enggak bisa. Sudahlah, sadarilah. Itu memang kekurangan istri kita. Tugas kita sebagai suami apa? Nutup. Kita yang mengambil peran istri saat itu. Nah, kita yang mengambil peran istri saat itu. Sebagai contoh misalkan, contoh ini, Mas Roy. Contoh loh ini ya. Contoh. Misalkan, apa namanya, tugas seorang suami, mestinya kan itu. Kan nyuci motor. Nyuci motor, dia ada yang di luar kok. Keran motor itu di luar. Kan begitu ya. Apalagi musim hujan motornya kotor, biar awet kan harus dicuci. Mesinnya, rantainya segala macam, biar gak karatan dan segala macam. Ini subhanallah, suaminya gak ngerti tentang motor sama sekali. Ngertinya cuma pakai aja. Pokoknya. Ngegas ngerem ngisi bensin. Gak paham tentang motor. Masya Allah, ternyata istrinya ini dulu sebelum ngaji senang motor. Kan itu. Ya dalam posisi seperti ini jangan bilang, mas, jadi suami kok nyuci motor aja gak bisa. Periksa aki aja gak tahu. Lihat oli aja gak paham. Gimana jadi suami? Bukan segitu kan. Minta izin, mas gimana kalau motornya tak cuci, kayak kotor sekali ya. Sedang semangat-semangat nyuci motor nih, boleh gak mas? Jadi tidak perlu merendahkan suami. Tidak perlu merendahkan suami. Laki-laki gak bisa nyuci motor. Bukan. Tapi tawarkan, mas gimana kalau motornya saya cuci. Sedang semangat nyuci motor ini. Biar motornya, ya sudah. Gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi pakai hijab ya. Pakai hijab kalau misalkan tidak ada di ruangan tertutup. Kalau di ruangan tertutup sih gak ada masalah. Mungkin di ruang belakang kita, halaman depan, tertutup pagar, tidak ada orang yang melihat apa namanya istri kita, gak ada masalah. Tapi kalau misalkan di depan rumah lalu lalang orang, gak ada masalah. Nyuci motor, insya Allah ngulang. Nah, justru bukan kemudian merasa apa namanya, suami apa ini mau motor, gak tahu. Make aja nyuci, enggak paham. Ini namanya saling, saling apa namanya? Mas, udah siap? Siap menjawab? Siap. Namanya saling apa ini? Saling menutupi, berbagi. Saya kira contoh itu banyak. Monggo dikembangkan masing-masing, diimprovisasi sendiri-sendiri. Contoh itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari itu banyak sekali peran kita. Nah, peran kita. Nah, dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh tabi'in tabi'in, Rasulullah itu kalau di dalam rumah kegiatannya apa? Aktivitasnya bagaimana? Ibunda kita Aisyah mengatakan seperti umumnya suami. Suami umumnya seperti apa? Membantu pekerjaan rumah istrinya. Menjahit, memasak. Nah, meringankan beban istrinya selagi ada kesempatan. Bukan kemudian tiap hari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bukan tiap hari membantu istri terus enggak, saat-saat tertentu. Ketika memang dirasa istrinya memang memerlukan bantuan. Nah, kalau dibantu. Misalkan parut kelapa, contoh ini. Parut kelapa kan butuh tenaga yang apa? Besar kan ya? Capek. Orang Jawa bilang kemeng di sini ya. Padahal mesti ngerajang bumbu, harus masak. Kita tawarkan. Parutkan kelapanya. Iya, mau berapa? 1 2 3 5 siap loh ini. Senang istri. Oh iya, satu aja Mas. Ya sudah, parut. Ya sebenarnya itu tugas, tugas pokok istri masak berarti. Tapi kita membantu. Nah, untuk menutupi kekurangan dia, kekurangan istri. Sama juga halnya dengan istri yang melihat apa namanya suaminya memerlukan bantuan, bantu. Nah, bantu. Nah, dan itu banyak yang bisa dikerjakan. Nah, membantu pekerjaan kantor, misalkan cuma nata kertas atau ngeprint, istri memberikan tawaran ini, saya printkan Mas halaman berapa sampai halaman berapa, kan bisa, tidak mengganggu pekerjaan suaminya. Artinya contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Maka kita sebagai umat Islam dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul melaksanakan dan menjalankan fungsi masing-masing, yaitu menutupi kekurangan yang ada pada pasangan hidup sambil kita memposisikan diri sebagai penyempurna dari kekurangan itu. Kekurangan yang ada pada suami, kekurangan yang ada pada istri, nah, terimalah sebagai sebuah kewajaran dari makhluk yang tidak sempurna, yaitu manusia. Terima sebagai sebuah kewajaran. Tugas kita bukan untuk mengungkit-ungkit kekurangan itu, tetapi kita yang menyempurnakan kekurangan tersebut. Seperti beberapa contoh yang telah saya sebutkan tadi. Jamnya ikut ini. Karena jam ini sana dan sana berbeda. Katanya ikut yang ini, maka harus noleh ke belakang. Oh ya, sudah cukup insya Allah. Nah, ini saya sebutkan di depan tadi. Sebenarnya ini kan garis-garis besar saja ya. Garis-garis besar saja agar hidup rumah tangga kita itu harmonis, dinamis, bahagia, tenteram. Tenteram. Adapun rinciannya memang memerlukan berpuluh-puluh hari. Kan gitu. Karena kitab-kitab ulama yang secara khusus membahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuluh-puluh halaman. Terisikan dengan berpuluh sampai ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini saya yakin gambaran besar ini, garis-garis besarnya sudah cukuplah untuk kita pahami. Nah, nanti tambahkan lagi setelah salat asar dan selepas salat maghrib, dan insyaallah setelah salat isya barangkali ada sedikit diskusi, enggak apa-apa. Diskusi aja hal-hal studi kasus yang terjadi dalam keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.